Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Fahiyya marasimu da'iratun bainal adli wal qadli wal hikmati wal rahmati tunaffad fi aqtar al awalim لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج. Maka ini semua marasim. Marasim itu bisa bermakna tulisan, bisa bermakna tanda-tanda yang beredarnya pada masalah keadilan Allah, keutamaan Allah, hikmah Allah, rahmat Allah yang terlaksana, terwujud di seluruh penjuru alam. Dia tidak disibukkan dengan mendengar sesuatu dari mendengar yang lainnya. Tidak disibukkan sam'u syai'in, mendengar sesuatu dari mendengar yang lainnya. Dalam waktu yang bersamaan semua didengar oleh Allah SWT. Yang di sini, yang di sana, yang di situ, yang di seluruh penjuru dunia, bahkan di langit dan di bumi. Malaikat, manusia, jin dan makhluk-makhluk, semua Allah mendengar. Ucapan mereka, suara mereka. Tidak tersibukkan dengan yang satu dari yang lain. Demikian pula tidak akan keliru. La tughlitu, enggak akan bisa membuat keliru Allah SWT banyaknya permintaan-permintaan dan hajat-hajat seluruh makhluk. Al-akhtilafiha wa tabayuniha. Padahal berbeda-beda dan berjauhan. Wattihadi waktiha. Dalam keadaan waktunya pun bersama. Di waktu yang sama, detik yang sama. Di sini meminta A, sana meminta B. Sekian juta, sekian miliar manusia berdoa dan meminta dengan permintaan yang berbeda-beda. Allah mendengar seluruhnya dan Allah tidak akan salah. Siapa yang pantas dikabulkan dan siapa yang tidak, dan apa yang akan diberikan dan apa yang tidak, semua tidak akan salah. Wala tabarrama bi ilhahil mulhin wala tanqusu darratan min khazainihi la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak akan merepotkan atau membuat susah Allah, rengekan orang-orang yang merengek. Jadi jangan khawatir. Wah, enggak enak kalau saya merengek pada Allah. Merengek sama orang tua aja orang tua marah. Oh beda. Allah tidak sama dengan orang tuamu. Allah tidak sama dengan makhluk. Disunnahkan untuk merengek, menangis dalam berdoa. Qala wala tanqus, dan tidak berkurang sebiji darah pun apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam khizanahnya, dalam perbendaharaannya, dengan memberikan dan mengabulkan doa seluruh manusia. Maka berdoalah hatta al-mikhr hatta syis'ah idan qata. Salullah, salullah, kata Nabi, mintalah pada Allah, mintalah pada Allah, walaupun tali sendalmu putus, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Rasulullah SAW. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ini gambaran betapa tingginya Allah, betapa mulianya Allah, betapa kayanya Allah, betapa Allah Subhanahu wa taala maha memiliki segala sesuatu. Apakah pantas diajak untuk meminta pada Nabi? Ini pembahasan intinya. Jangan lupa, pembahasan intinya adalah kalimat kita nastashfi' billahi kepada Rasul. Ini membuat Rasulullah SAW memuji Allah dan mengulang-ulanginya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah lebih besar, Allah maha mulia, lebih tinggi dari apa yang kau sangka. Fahina idin yaqumul qalbu baina yaday rahmani mutriqan lihaibatihi. Maka ketika itu hati ini berdiri di hadapan Allah yang Maha Rahman, mutriqan li haibati atau mutarraqan li haibati, tertunduk karena haibah Allah Subhanahu wa taala, khashi'an li 'azamatihi, dalam keadaan khusyuk karena keagungan Allah, 'ana li 'izzatihi, anin atau ain, anin adalah merendah dan merintih karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Fayasjud baina yadayil malik, maka jiwa ini tunduk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat ini ucapan siapa? Hah? Ibnu Qayyim. Di dalam kitabnya? Hah? Miftah dari Sa'adah. Tentang apa? Judulnya menarik. Apa itu? Safar. Menembus langit. Dan sudah kita bahas bagaimana bisa safar menembus langit. Kalau dengan badan-badan kita gak akan bisa, gak akan mungkin. Sekarang ini, kecuali nanti. Ketika kita mati, Allah akan kumpulkan di mahsyar. Di hadapan Allah Ta'ala. Tetapi maksud Ibnu Qayyim adalah melanglang buana. Sampai keluar dari buana. Buana itu bumi. Yaitu menuju langit. Yang tertinggi sampai ke ars. Dengan apa? Dengan hatimu. Maka ketika bicara berdiri, hati kamu tegak di hadapan Allah. Ketika bicara tunduk sujud di hadapan Allah, hatimu tunduk sujud di hadapan Allah. Ini bicara hati sekarang. Jasad enggak nyampe ke sana. Fa yasjud baina yadayil malik al-haqqul mubin. Maka dia tunduk sujud di hadapan Allah al-malikul haq. Di hadapan Allah sang raja yang hak, yang benar-benar penguasa, yang sangat jelas. Sajadatan la yarfa' ra'sahu minha ila yaumil mazid. Dengan sujud yang tidak akan diangkat lagi kepalanya sampai nanti hari akhir, yaumil mazid. Kalau kamu sujud salat, diangkat lagi kan? Allahu akbar sujud, Allahu akbar bangkit. Tapi hati-hati kita ketika sudah mempelajari sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, fi'il-fi'il Allah, sampai benar-benar mengagumi, memuliakan Allah SWT, sangat yakin dengan kerajaan Allah yang sangat luas, yang sangat tinggi, yang maha besar ila akhirih, maka hati akan sujud tunduk di hadapan Allah dan terus sujud sampai hari kiamat. Istiqamah. Itu hati. Karena ketundukan hati tidak seperti ketundukan badan. Tundukan hati itu maknanya kamu akan terus di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Tunduknya hati itu tetap kamu mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah, memuji Allah di hatimu. Sehingga semua perintah-perintah Allah akan dia muliakan. Maka badannya akan terpengaruh. Saluhat ida saluha taluhati bi saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hati baik seperti itu, tunduk sujud di hadapan Allah, maka tentunya badannya akan terpengaruh. Fahada safarul qalbi, inilah yang namanya perjalanan hati. Wa huwa fi watanihi wa darihi wa mahalli mulkihi, padahal dia orangnya ada di negerinya, di rumahnya, di tempat miliknya. Wa hadha min a'dhami ayatillah. Orangnya di rumah, badannya di rumah, tetapi hatinya menerawang sampai ke atas Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui, melihat betapa besarnya langit, ternyata ada yang lebih besar dari langit, yaitu arsy. Yang perbandingannya sangat jauh. Kemudian bertambah yakin lagi, Allah seberapa besarnya? Maha besar. Gak bisa dibayangkan, gak bisa ditentukan. Arsy-nya saja sudah tak terbayangkan besarnya. Langit seperti 7 cincin yang ditebarkan di padang pasir. Langit dibandingkan dengan ars seperti itu. Allahu Akbar. Maka hati ini akan luluh, tunduk sujud di hadapan Allah SWT. Ikhwan ibnina azakumullah. Qala hadha min a'zami ayatillah wa ajaibi sun'i. Ini merupakan sebesar-besar tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan ini adalah keajaiban ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Faya lahu min safarin ma abrakahu wa arwahahu. Maka sungguh betapa safar ini adalah safar yang paling berkah. Safar yang paling menenteramkan. Yurawih. Wa'adham tamaratihi wa ribhih. Dan safar yang merupakan safar yang memiliki sebesar-besar penghasilan. Sebesar-besar buah. Sebesar-besar faedah. Tamarat, buah, ribah, faedah, keuntungan. Wa ajal manfaatihi. Dan mendapatkan setinggi-tinggi manfaat. Wa ahsan aqibatihi. Dan mendapatkan sebaik-baik akibat akhirnya nanti. Safarun huwa hayatul arwah. Safar ini merupakan kehidupan ruh. Safar ini yang sedang kita bahas, safar hati adalah kehidupan ruh. Tanpa adanya safar hati ini, maka hatinya mati, tidak memiliki kehidupan. Mana hati yang hidup? Hati yang hidup, hati yang memiliki iman kepada Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya dan keesaannya, rububiyahnya, uluhiyahnya. Hati yang hidup, hati yang mengetahui betapa agungnya ciptaan-ciptaan Allah dan betapa besarnya arus Allah. Maka mereka akan mengatakan subhanal khalaq. Maha suci engkau yang maha pencipta. Ini safar hati. Yang menunjukkan hatinya hidup. Safar ini kata Ibnul Qayyim, huwa hayatul arwah. Itulah kehidupan hati, kehidupan ruh. Wa miftahus sa'adah. Dan itulah kunci kebahagiaan. Dia lihat dunia. Bukan tidak lihat. Tapi hatinya sudah dipenuhi dengan safar yang lebih jauh. Hatinya dipenuhi dengan harapan yang lebih tinggi. Hatinya dipenuhi keinginan yang sangat-sangat tingginya. Yaitu keriduan Allah dan jannahnya. Dan kebaikan di akhirat nanti. Maka dunia itu di matanya terasa kecil. Kalau dunia terasa kecil, apa yang terjadi pada orang mukmin ini? Dia akan selalu merasakan kebahagiaan. Apakah dia mendapatkan satu atau dua. Ataupun dia mendapatkan sedikit atau banyak. Dia akan hidup bainas sabr wasyukur. Syukur dan sabar. Dapat syukur, enggak dapat sabar. Alhamdulillah. Dapat kebaikan syukur, dapat kejelekan sabar. Mengapa? Karena harapan dia akhirat. Ajaban li amril mu'min amruhu kulluhu khair. Idza asabathu sarra'un syakar. Fa huwa khairun lah. Wa idza asabathu darra'un sabar. Fa huwa khairun lah. Itu menakjubkannya seorang mukmin. Berarti dia miftah as-sa'adah, kunci kebahagiaan. Kalau hatinya memiliki safar yang demikian, maka hatinya akan tenteram dan bahagia. Wa ghanimatul uquli wal albab, yang merupakan ghanimah yang didapat oleh akal-akal dan pikiran-pikiran. La kasafaril ladzi huwa qit'atun minal azab, berbeda dengan safar-safar dunia yang merupakan qit'atun minal azab. Oh, piknik gembira, berangkat pagi, pulang malam. Lelah, capek, badan seperti dipotong-potong. Karena safar qit'atun minal azab. Dia gembira sesaat. Tetapi seimbang bahkan kalah dengan lelahnya. Seimbang atau kalah dengan lelahnya. Maka kata Ibnu Qayyim, safar hati laka safar ladzi huwa qit'atun minal azab, tidak sama dengan safar yang merupakan sepotong azab. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Selesai ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Salatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.